Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Walhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dianugerahkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat menuntut ilmu agama. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan masuk pada dalil yang keenam. Selamat. Dalil yang keenam atau kelima? Yang kelima ya. Baik. Dalil yang kelima tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu rangkaian ayat surat Al-An'am ayat ke-151, 152, 153. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah pada matan kitab Tauhid, wa qawluhu ta'ala kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a. Katakanlah, kemarilah kalian, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan al-ayat surat Am ayat 151 sampai 153. Baik. Inilah dalil yang kelima di dalam kitab Tauhid yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah tiga ayat yang berhubungan. Surat Al-An'am 151, 152, 153. Tiga ayat yang berhubungan. Di dalam tiga ayat ini terdapat Al-Wasaya Al-Ashar. Dikatakan para ulama, ayat ini adalah ayat yang mengandung 10 wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau di sini, beliau akan merinci, walaupun dengan keterangan yang ringkas, tetapi beliau merinci sampai 10 wasiat tersebut. Dan wasiat yang pertama dari 10 wasiat ini adalah wasiat untuk tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kepada kita bahwa wasiat terpenting, kewajiban tertinggi adalah tauhid. Dan larangan terbesar, keharaman yang paling Allah murkai adalah syirik. Sebab dari 10 wasiat disebutkan larangan berbuat syirik pada tingkatan yang pertama. Baik. Insyaallah taala kita akan membaca apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ta'alu. halummu wa aqbilu. Maknanya adalah, kemarilah kalian dan menghadaplah ke sini. Maksudnya, perhatikan. Perhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan kepada kalian. Bahkan, diingatkan di dalam ayat ini, ma harrama rabbukum, apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Diingatkan dengan Rabb, sama dengan ayat yang sebelumnya atau ayat yang ketiga, wa qada rabbuk, dan Rabbmu telah menetapkan. Di sini pun mereka diingatkan dengan kata Rabb. Apa yang diharamkan oleh Rabb kalian tidak dikatakan sesembahan kalian, tetapi diingatkan dengan Rabb, diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pencipta kalian, sebagai pemberi rizki, sebagai pemberi berbagai macam kenikmatan kepada kalian, sebagai penguasa dan pengatur kalian, sehingga kalian tidak punya pilihan lain kecuali harus mendengar dan taat. Kecuali harus mendengar dan taat, karena dia adalah Rabb. Karena dia adalah Rabb. Baik. Atlu maknanya adalah aqsus alaikum wa ukhbirukum. Aku kisahkan kepada kalian dan aku kabarkan. Harrama mengharamkan. Allah dialah yang mengharamkan. Al-haram al-mamnu'u minhu. Yang dimaksud dengan yang haram adalah yang dilarang darinya. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Yang haram itu adalah sesuatu yang pelakunya akan diberikan hukuman, yakni mendapatkan dosa, dan yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Ini definisi haram. Sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dilakukan mendapatkan dosa. Tetapi definisi ini di dalam, kalau didalami dalam pelajaran usul, ini masih kurang. Tetapi lebih tepatnya kalau ditambah dengan satu kata, yaitu imtisalan. Imtisalan. Yang haram itu adalah apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dilakukan mendapatkan dosa. Nah, mendapatkan pahala itu syaratnya adalah imtisalan. Seseorang meninggalkannya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab tidak semua orang yang meninggalkan dosa itu mendapatkan pahala. Tidak semua orang yang meninggalkan dosa mendapatkan pahala. Ulama menjelaskan tarikus sayyi'ah salah satu aqsam. Orang yang meninggalkan dosa atau meninggalkan kejelekan ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, apabila seorang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia sudah melakukan amalan disertai niat. Dia niat karena Allah. Dia meninggalkan yang haram, berarti dia melakukan amal soleh dengan niat karena Allah. Ini yang pertama. Ini penting. Yang kedua, orang yang meninggalkan sebuah keharaman atau satu perbuatan dosa, karena apa? Karena tidak mampu melakukannya, atau karena sudah malas, setelah sebelumnya dia sudah berusaha melakukannya. Setelah sebelumnya dia sudah berusaha melakukannya, tetapi tidak berhasil. Seorang mau mencuri misalkan, sudah niat, sudah beraksi, ternyata polisi jaga terus, ya. Jadi nggak bisa juga, nggak sempat mencuri. Maka yang seperti ini bagaimana? Yang seperti ini, walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia sudah memiliki niat dan sudah memiliki usaha, maka dia berdosa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idzal taqa al-muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim berperang satu dengan yang lainnya dengan dua pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan yang terbunuh tempatnya di neraka. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil wal maqtul. Sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajar dia di neraka, tapi bagaimana yang terbunuh, kok dia juga masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Maka Nabi SAW mengatakan, karena sesungguhnya dia sudah betul-betul berusaha, bersungguh-sungguh, berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Iya. Jadi niat yang disertai dengan usaha, walaupun belum sempat melakukan suatu kejahatan, dia sudah mendapatkan dosa. Tapi dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut setelah dia usaha. Dia bukan malah mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Iya. Itu kondisi yang ketiga. Yang kedua. Kondisi yang ketiga, orang yang meninggalkan perbuatan dosa, karena apa? Karena lupa. Atau karena belum ada kesempatan. Iya. Atau karena memang masih belum sempat saja. Belum ada momen yang pas bagi dia untuk melakukannya. Iya. Maka orang seperti ini, bagaimana hukumnya? Apakah dia mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa? Jawabannya adalah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Iya. Sebab dia tidak melakukan, tidak meniatkan kebaikan dan tidak pula melakukan kejelekan. Jadi, kesimpulannya, orang yang meninggalkan dosa ada tiga. Satu, mendapatkan pahala. Yang kedua, mendapatkan dosa. Yang ketiga, tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, tidak semuanya orang yang meninggalkan yang haram itu mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala hanyalah apabila seseorang meninggalkan yang haram dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini definisi yang haram yang lebih lengkap. Baik. Al-ayat, makna ucapan beliau al-ayat, ay ila akhiril ayat ats-tsalats min suratil an'am, yakni sampai akhir tiga ayat dari surat al-an'am. Artinya Syekh memerintahkan kita seluruhnya dibahas, ya. Ya, tapi beliau cuma nulis hanya singkat. Iya. Min qawlihi, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ta'alu, katakanlah, kemarilah kalian, ila qawlihi fi khitamil ayati tsalitsah, sampai pada ucapannya pada penutupan ayat yang ketiga, yaitu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Insyaallah taala kita akan sampai pada ayat ini. Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Baik. Itulah makna kosakata. Kita masuk pada bagian yang berikutnya. Al-ma'nal ijmali lil ayah. Makna ayat secara global. Qala ya'murullahu nabiyyahu ayyakula liha'ula'il musyrikin alladina abadu ghairallahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam, dan mereka adalah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada patung-patung. Wal iyadzu billah, ini di antara tradisi jahiliyah. Fa'alu dzalika bi'ara'ihim wa taswil asyaitani lahum. Mereka melakukan itu dengan dasar pendapat-pendapat akal mereka, pemikiran-pemikiran mereka, bukan dari Allah. dan penipuan syaitan kepada mereka. Maka Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka, halummu akussu alaikum, kemarilah kalian, aku kisahkan kepada kalian, ma harrama khaliqukum, apa yang diharamkan oleh pencipta kalian, wa malikukum, dan penguasa kalian, tahriman haqqan, la takharrusan, wala dhannan, yaitu sebuah pengharaman yang hak, bukan hanya sekedar perkiraan belaka, dan bukan juga hanya sekedar persangkaan. Bal biwahyin minhu, bahkan dia dengan dasar wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa amrin min indih, dan perintah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika fima wassakum bihi fi hadhihi alwasaya al-ashar. Dan yang demikian itu, baik, yang demikian itu adalah pada apa yang Allah wasiatkan di dalam 10 wasiat ini, allati hiya, yaitu di sini beliau kemudian akan membahas satu persatu 10 wasiat tersebut. Iya, kita akan bahas ya. Awalan, wasiat yang pertama, wassakum alla tushriku bihi syai'a. Allah mewasiatkan kepada kalian, janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa hadha nahyun anis syirki umuman. Dan ini adalah larangan berbuat syirik secara umum. Baik, inilah larangan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan yang pertama atau wasiat yang pertama adalah larangan berbuat syirik. Sebagaimana yang senantiasa kita ingatkan, disebutkan pada urutan yang pertama dari kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekufuran. Dan di sini kata Syekh, larangan syirik ini bersifat umum. Fasyamala kulla musyrikin. Fasyamala kulla musyrikin bihi. Sehingga mencakup semua orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Min anwa'il ma'budati min dunillah. Dari berbagai macam sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena kalimat larangan berbuat syirik ini bentuknya umum. Perhatikan, Allah mengatakan alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukannya dengan syai'an, sesuatu apapun juga. Perhatikan kalimat syai'an dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifah, tapi nakirah. Nakirah fi siyak an-nahyi, dalam konteks pelarangan. Maka dalam bahasa Arab tufid al-umum, bermakna umum. Karena dia kalimat umum, maka mencakup seluruh bentuk al-ma'budat, sesembahan selain Allah. Tidak ada satupun yang diperkecualikan. Apakah Allah dipersekutukan dengan patung atau dengan seorang malaikat yang mulia, sama. Allah tidak suka. Apakah Allah dipersekutukan dengan syaitan ataukah dengan seorang nabi yang mulia, sama saja. Apakah Allah dipersekutukan dengan kuburan-kuburan, dengan batu-batuan, dengan pepohonan, atau dengan benda-benda mati, ataukah dengan seorang wali, seorang yang soleh, sama saja. Allah tidak ridho dipersekutukan. Ini sebagai bantahan kepada mereka yang mempersekutukan Allah dengan alasan bukan dipersekutukan dengan berhala, tetapi dipersekutukan dengan orang saleh. Padahal Allah melarang semua bentuk persekutuan, apakah dengan berhala ataukah dengan orang saleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memerangi seluruh orang yang menyembah selain Allah tanpa membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan yang menyembah syaitan maupun yang menyembah nabi, yang menyembah berhala maupun yang menyembah malaikat. Tidak dibeda-bedakan. Buktinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, orang-orang Nasrani sudah ada. Nasrani Najran. Orang-orang Nasrani Najran yang menyembah nabi, Nabi Isa alaihi salam dan ibunya Maryam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus juga untuk memerangi mereka, mendakwahi mereka sebagaimana firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan. Ini bentuknya umum. Allah suruh perangi mereka. Allah tidak memberikan pengecualian. Seluruhnya diperangi sampai tidak ada lagi kesyirikan dan ibadah semua hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini makna keumuman, yakni mencakup seluruh bentuk ilah, sesembahan selain Allah dilarang. Tidak ada yang diperkecualikan. Demikian pula kata Syekh, wa kulla musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Mencakup semua orang yang menyekutukan Allah dalam berbagai macam ibadah apapun. Semuanya dilarang. Tidak ada yang diperkecualikan. Semua bentuk ibadah tidak boleh sedikit pun dipersembahkan kepada selain Allah. Tidak ada yang diperkecualikan untuk dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah berdoa, menyembelih, rukuk dan sujud, solat, puasa, zakat. Demikian pula ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati, rasa takut, rasa cinta, pengharapan dan tawakal kepada Allah. Tidak ada satupun yang boleh dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini wasiat yang pertama. Thanian, wasiat yang kedua. Wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Sebelumnya saya tambahkan satu lagi makna keumuman, yaitu mencakup syirik besar maupun kecil dilarang. Jadi berapa cakupannya semua? Ada tiga dari makna keumuman. Yang pertama, keumuman di sini bermakna larangan menyembah seluruh sesembahan tanpa terkecuali. Yang kedua, mencakup seluruh makna ibadah, seluruh bentuk ibadah. Yang ketiga, mencakup besar atau kecilnya, kedua-duanya dilarang. Sedikit maupun banyaknya, kedua-duanya dilarang. Baik. Thanian, wasiat yang kedua. Wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Sebagaimana firman Allah, wa bil walidaini ihsanan. Wasiat yang kedua, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Bagaimana bentuk berbuat perbuatan ihsan itu, kata Syekh, bibir rihimah, dengan berbakti kepada keduanya, wahifzihimah, dan menjaga keduanya, wasiyanatihimah, dan memelihara keduanya, wa ta'atihimah fi ghairi ma'siyatillah, dan mentaati keduanya, yakni kedua orang tua, dalam perkara selain maksiat kepada Allah, wa tarkit tarafu' alaihima, dan meninggalkan perbuatan sombong, meninggikan diri atas keduanya. Inilah yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua. Baik, ini wasiat yang kedua, menunjukkan kepada kita pentingnya berbakti pada kedua orang tua. Dan sebelumnya menunjukkan kepada kita pentingnya tauhid. Sebagaimana fitrah kita sebagai manusia dan akal sehat kita memahami, orang tua mesti memiliki kedudukan yang tinggi, mesti dimuliakan. Kenapa? Karena begitu besar jasa mereka kepada kita. Tetapi kenyataannya posisinya hanya pada tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama adalah bakti kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan betapa mulianya pun orang tua, tetap hak Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi. Sekaligus menunjukkan kepada kita begitu tingginya hak kedua orang tua, sehingga selalu di dalam banyak ayat, sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita lewati, demikian pula beberapa hadis, senantiasa disebutkan bersamaan, disebutkan setelah hak Allah disusul dengan hak orang tua, menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya, betapa agungnya hak kedua orang tua kita atas kita. Iya. Dan di sini kalimat ihsanan wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada orang tua kalian, itu juga dalam bentuk nakirah, ihsanan dalam bentuk umum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan satu bentuk perbuatan berbakti kepada kedua orang tua, tapi dalam bentuk umum. Allah tidak mengatakan sediakan rumah buat orang tua kalian, berilah makanan kepada mereka, atau Allah tidak mengatakan jagalah mereka selalu, tidak. Tapi Allah berikan satu kata saja, ihsanan, untuk mencakup semua bentuk kebaikan tersebut. Apalagi dalam keadaan orang tua kita membutuhkan hal itu, maka lebih wajib lagi bagi kita untuk memberikan bakti kepada kedua orang tua. Baik, ini wasiat yang kedua. Salisan, wasiat yang ketiga. Wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlaqin. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini berbicara tentang kaum musyrikin, di mana saking bodohnya mereka, saking jahilnya, makanya dikatakan masa jahiliyah, karena betul-betul bodoh, sehingga sampai pada satu tingkatan yang sangat keji, mereka tega membunuh anak-anak mereka sendiri. Hanya karena apa? Hanya karena permasalahan dunia. Takut miskin, takut anaknya menyusahkan untuk dicarikan rizkinya, dicarikan makannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, karena sesungguhnya kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, aila ta'idu banatikum. Maksudnya adalah, janganlah kalian menguburkan anak-anak kalian dalam keadaan mereka hidup. Ini subhanallah sadis, ya. Pembunuhannya juga sadis. Anak-anak perempuan mereka dalam keadaan masih hidup dikubur. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran. Fa inni razikukum wa razikuhum. Karena sesungguhnya aku yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Falastum tarzukunahum bal wala tarzukuna anfusakum. Bukanlah kalian yang memberikan rezeki kepada mereka, bahkan bukan kalian yang memberikan rezeki kepada diri-diri kalian sendiri. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, gambaran lemahnya keimanan terhadap tauhidur rububiyah. Orang-orang jahiliyah itu sebetulnya tahu Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Mereka beriman, mereka percaya dengan tauhidur rububiyah, Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada mereka. Cuman lemah sekali keimanan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya takut miskin, takut tidak bisa memberikan rezeki kepada anaknya, mereka membunuh anak-anak mereka wal iyadu billah. Maka ini gambaran lemahnya keimanan terhadap tauhidur rub seorang muslim, sehingga ketakutan menghilangkan kesedihan, sebab Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, dialah yang Maha memberikan rezeki. Rezeki itu asalnya bukan dari kita. Kita hanya cukup berusaha, dan rezeki itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita yakini. Maka inilah kebiasaan jahiliyah, kebiasaan yang sangat jelek yang Allah peringatkan kepada kita. Namun ternyata bentuk jahiliyah seperti ini masih ada, terwariskan sampai di masa-masa yang katanya zaman modern ini. Walaupun tidak sama persis. Yaitu sebuah program yang mereka namakan tahdidun nasl, pembatasan kelahiran, atau yang lebih terkenal dengan istilah KB, keluarga berencana. Alasannya apa? Takut terjadi peledakan penduduk, sehingga lapangan kerja semakin susah, cari makan sulit. Subhanallah, persis seperti alasan ahlul jahiliyah. Padahal mereka kaum muslimin, mereka yakin Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang senantiasa memberikan rezeki kepada mereka. Tetapi ikut program KB karena apa? Alasan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha memberikan rezeki. Oleh karena itu, ulama kita di masa ini, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil, dan para ulama yang lainnya mengharamkan yang namanya program keluarga berencana. Dan itu bertentangan. Bertentangan dengan ayat ini, dengan wasiat ini, demikian pula dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikahilah wanita yang penyayang lagi peranak, yakni subur kandungannya, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak keturunan. Maka membatasi keturunan adalah bertentangan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Apalagi kalau sudah sampai ada janin di rahim seorang ibu kemudian digugurkan, maka dosanya lebih besar lagi. Dan lebih besar lagi, bahkan termasuk kategori pembunuhan, kalau sudah masuk kehamilan itu pada hari ke-120, yaitu 4 bulan. Hari ketika Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Maka ini adalah pembunuhan, sama hukumnya dengan membunuh orang yang sudah lahir. Oleh karena itu, ulama mengharamkan yang namanya program KB tersebut. Kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, misalkan diteliti, diperiksa oleh dokter yang terpercaya, dokter yang betul-betul ahli, mengatakan bahwasannya si ibu kalau hamil maka akan membahayakan dirinya. Maka dalam kondisi seperti ini, kondisi darurat, boleh dia melakukan pencegahan kehamilan. Tetapi masalahnya, bagaimana kalau dia sudah terlanjur hamil? Apakah boleh digugurkan? Di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sebelum ditiupkannya ruh, sebelum masuk umur 4 bulan kandungannya, 120 hari. Maka, kalau memang betul-betul akan membahayakan ibunya, boleh digugurkan. Tetapi keadaan yang kedua, kalau sudah masuk hari ke-120, seperti dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam kandungannya, maka tidak boleh lagi digugurkan dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Terserah dokter mengatakan kalau dibiarkan hamil akan membunuh ibunya, atau sebaliknya janinnya enggak akan selamat, terserah. Walaupun yang pernah saya dengarkan, aturan kedokteran modern yang harus diselamatkan adalah ibunya. Jadi harus digugurkan. Tetapi dalam syariat Islam, kalau sudah ditiupkan ruh, dengan alasan apapun, tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena itu pembunuhan. Dalam Islam, tidak boleh membunuh satu nyawa demi menghidupkan nyawa yang lain. Demi menyelamatkan orang lain. Enggak boleh. Ya, kecuali dia berkorban sendiri, ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita yang membunuhnya untuk menyelamatkan orang lain, maka itu hukumnya haram. Sama kondisinya, misalkan seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ada dua orang dewasa dan anak kecil berada di padang pasir, kehausan, hampir mati. Apakah boleh yang dewasa ini menyembelih si kecil untuk diminum darahnya supaya dia selamat? Jawabannya enggak boleh. Hukumnya haram. Kalau mereka mati-mati sendiri, maka Allah yang mematikan. Tapi kalau dia yang mematikan, dia mendapatkan dosa. Jadi kondisi seorang ibu hamil, kalau sudah masuk umur 4 bulan, tidak ada alasan yang dibolehkan sedikit pun untuk menggugurkan kandungannya. Demikian pula dijelaskan para ulama, boleh melakukan pengaturan, ya, boleh melakukan pengaturan jarak kelahiran. Kalau seperti itu tidak ada masalah, ya, sekedar mengatur jarak kelahiran, iya, bukan membatasi sama sekali. Ini diantara pembahasan yang terkait. Rabi'an, wasiat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, "Wa wassakum alla taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Dan Allah mewasiatkan kepada kalian, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati perbuatan yang keji. Nah, perhatikan, Allah mengatakan wala taqrabu, dan janganlah kalian dekati. Ini lebih kuat dibanding kalau dikatakan janganlah kalian melakukan. Di sini Allah mengatakan jangan mendekati. Artinya apa? Mendekati saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. sama ketika Allah melarang perbuatan zina. Maka Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan wala taf'aluz zina. Jangan kalian melakukan zina. Artinya mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dan ini memiliki makna yang lebih dalam, yaitu janganlah kamu melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan ke sana. Oleh karena itu dalam syariat kita ada dikenal istilah saddu dzari'ah. Saddu adzari'ah, menutup pintu, menutup sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Dan ini diantara keistimewaan syariat. Apabila mengharamkan sesuatu, maka seluruh yang bisa mengantarkan ke sana juga diharamkan. Allah mengharamkan syirik, maka semua yang bisa mengantarkan kepada syirik diharamkan. Sebagaimana dalam kitab ini masya Allah, sarana-sarana bisa mengantarkan Ta'ala beberapa bab yang menjelaskan tentang pengharamlah. Allah melarang zina, maka Allah melarang semua yang bisa mengantarkan kepada perzinahan, tidak terkecuali. Semua yang bisa mengantarkan kepada perzinahan juga dilarang. Ini diantara keistimewaan syariat Islam, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka sebelum seseorang terperosok kepada perkara yang haram, dia sudah dilarang untuk mendekatinya. Karena kalau dia sudah dekat, lebih sulit untuk dijauhkan. Jadi lebih baik jangan dekat-dekat. Iya, jangan dekat-dekat. Ini diantara keistimewaan dan keindahan syariat Islam. Apabila mengharamkan sesuatu, maka seluruh yang mengantarkan kepadanya juga diharamkan. Juga diharamkan. Bersamaan dengan itu, subhanallah, indahnya syariat Islam, bersamaan dengan itu, ketika seorang misalkan terlanjur atau tanpa sengaja masuk ke situ, masuk ke dalam perangkap-perangkap syaitan yang akan mengantarkan dia kepada yang haram, apa yang harus dia lakukan? Dia harus segera berlari darinya. Bukan berjalan, berlari. Menjauh. Bukan berjalan pelan-pelan, tapi berlari menjauh. Dan sebelumnya dia melakukan apa? Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terus-menerus terperosok ke sana. Seperti yang diteladankan kepada kita oleh seorang pemuda beriman, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Beliau terperangkap tanpa sengaja. Bukan beliau cari-cari ya. Ya, bukan beliau cari-cari untuk sampai ke situ, tidak. Beliau terperangkap tanpa sengaja dalam perangkap-perangkap syaitan yang mengantarkan kepada perzinahan. Perangkapnya luar biasa. Beliau sudah berada dalam satu ruangan yang terkunci, tertutup bersama seorang wanita. Dan bukan wanita sembarangan, wanita cantik jelita. Dalam keadaan wanita itu adalah tuannya. Dan wanita bangsawan. Wanita kaya raya. Dan wanita itulah yang mengajaknya. Bukan Nabi Yusuf yang menggodanya. Wanita itu mengajaknya. Mengajaknya pun bukan, apa namanya, sekedar menggoda, tapi terang-terangan, sarahatan. Ya, ayo kita lakukan. Ya. Dalam keadaan Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang pemuda. Seorang yang juga bergejolak nafsunya. Dan beliau ketika itu adalah seorang asing. Seorang yang asing di negeri tersebut. Andaikan beliau ketahuan, beliau gak akan terlalu malu. Gak ada yang kenal beliau. Ini anak siapa? Keluarganya di mana? Gak ada yang tahu. Iya. Dan wanita tersebut memiliki kekuasaan terhadapnya. Maka, apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam, pertama sekali beliau mengucapkan adalah, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah. Setelah itu apa? Beliau bukan diam di situ saja. Beliau berlari, meninggalkan wanita tersebut, berlari sekuat-kuatnya. Bahkan wanita itu sudah sempat bisa mengejar Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi Nabi Yusuf tidak membiarkan wanita tersebut berhasil mengejarnya, sehingga robeklah pakaian Nabi Yusuf alaihissalam karena begitu kencangnya beliau berlari. Iya, itu bukan diam-diam di situ saja sambil menikmati keadaan, ya. Tetapi beliau segera meninggalkan hal tersebut. Inilah tuntunan syariat. Disuruh jangan mendekat. Kalau terlanjur, maka segera menjauh. Apakah terlanjurnya sengaja atau tanpa sengaja seperti Nabi Yusuf alaihissalam, segera menjauh dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa makna al-fawahish? Al-fawahish maknanya ada makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah seluruh perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan keji adalah seluruh perbuatan dosa. Dan makna khususnya adalah az-zina, perbuatan zina, sebagaimana firman Allah, innahu kana fahishah. Fahishah, jamaknya adalah fawahish. Sesungguhnya, zina itu adalah fahishah, perbuatan yang sangat keji. Kata Allah, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay al-ma'asi al-zahirah wal-khafiyah. Maksudnya yang nampak dan tersembunyi adalah perbuatan-perbuatan maksiat al-zahirah, yang nampak, yakni yang bisa dilihat oleh manusia, wal-khafiyah, yang tersembunyi, yang tidak disaksikan oleh manusia. Ini dua bentuk perbuatan maksiat, kedua-duanya dilarang. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam hadis At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yakni ketika engkau dilihat oleh manusia maupun ketika engkau bersendirian. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memperingatkan dalam ayat ini, jangan sampai seseorang itu hanya bertakwa kepada Allah tatkala dia disaksikan oleh manusia. Namun ketika dia bersendirian pun, dia harus bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah hanya ketika dia bersama manusia. Namun ketika dia bersendirian, dia berbuat maksiat kepada Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap hakikatnya. Sebab orang tersebut, dia telah merendahkan Allah. Karena hakikatnya kalau begitu, dia lebih takut kepada manusia dibanding kepada Allah. Maka Allah akan menyingkap hakikatnya. Berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma asarra 'abdun sariratan illa albasahu Allahu rida'ahu 'ala niyatan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidaklah seorang hamba menyembunyikan sesuatu kecuali Allah akan menyingkapnya secara terang-terangan. Maka apabila kebaikan yang dia sembunyikan, maka kebaikan pun yang akan nampak dalam dirinya, akan terlihat oleh manusia sebagai orang yang baik. Walaupun dia sembunyikan kebaikannya, tetapi Allah akan tampakkan kepada manusia memang dia orang baik. Sebaliknya kalau dia sembunyikan adalah kejelekan, maka Allah akan tampakkan kejelekannya. Demikian pula dikatakan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, liyattaqi ahadukum antal anahu qulubul mu'minin wa huwa la yash'ur yakhlu bi ma'asillah fayulqillahu lahul buqda fi qulubil mu'minin. Hendaklah takut seorang dari kalian, hendaklah takut seorang dari kalian akan dilaknat dia oleh hati-hatinya kaum mukminin, yakni kaum mukminin menjadi benci kepadanya. Kenapa? Karena dia menyepi, kemudian dia berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi di depan orang-orang beriman, dia tampil masya Allah, sebagai orang yang paling takwa, sebagai seorang salafi, seorang salafiyah. Iya, pakaiannya yang paling nyunnah. Iya, tapi ketika dia bersendirian, dia berbuat maksiat kepada Allah. Maka Allah timpakan kebencian kepadanya di hati-hati kaum mukminin dalam keadaan dia tidak sadar. Sehingga kadang ada orang, masya Allah, nampak mengamalkan sunnah, tapi orang kok enggak suka kepadanya. Ternyata ketika dia bersendirian, dia berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini satu makna. Dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan, al-ma'asi al-zahirah wal-khafiyah. Yang dimaksud dengan ma zahara minha wa ma batan adalah maksiat-maksiat yang nampak maupun yang tersembunyi. Ada makna yang lain disebutkan para ulama, yaitu yang dimaksud dengan ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi adalah apa yang diketahui oleh manusia sebagai sebuah perbuatan dosa dan apa yang belum diketahui oleh manusia. Karena terkadang ada perbuatan dosa, orang-orang awam gak tahu bahwa itu dosa, sebab semakin jauhnya mereka dari ilmu. Tetapi para penuntut ilmu mengerti, orang-orang yang rajin ngaji ngerti itu salah. Maka jangan sampai dia bersama penuntut ilmu, bersama ahlu sunnah, dia tinggalkan dosa itu. Tetapi bersama orang-orang awam yang tidak mengerti bahwa itu dosa, dia melakukannya. Ini diantara maknanya. Baik. Makna yang lain disebutkan para ulama, ma zahara minha wa ma batan ay ma azuma fahsyuhu wa ma kana duna dhalik. Yakni ma zahara yang nampak adalah dosanya yang besar. Wa ma batan yang tersembunyi adalah dosa kecil. Berarti ada tiga makna. Semuanya ada tiga makna. Baik. Itu wasiat yang keempat. Kita masuk pada wasiat yang kelima. Khamisan. Wa wassakum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ini berdasarkan firman Allah, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'kilun. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian memahaminya. Ini akhir ayat yang pertama, 151. Wasiat yang kelima. Diharamkan membunuh jiwa yang Allah tidak izinkan untuk dibunuh. Yang Allah tidak izinkan untuk dibunuh. Siapa mereka? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wahiyan nafsu al-mu'minah. Yang pertama adalah jiwa seorang mukmin. Ini yang pertama, yang haram dibunuh. Jiwa seorang mukmin. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan yang keras sekali. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan baginya azab yang sangat pedih. Dalam ayat ini diingatkan tentang azab yang sangat keras dan kemurkaan Allah serta laknat Allah bagi siapa yang membunuh jiwa dengan sengaja. Bahkan dalam ayat ini dikatakan khalidan fiha, dia kekal di neraka. Di sini ada permasalahan. Apakah membunuh seorang mukmin itu adalah kekufuran? Sebab hanya dosa kekufuran dan kesyirikan yang akan menyebabkan seseorang kekal dalam neraka. Jawabannya adalah, ayat ini dijelaskan para ulama, ada beberapa penjelasan, tapi penjelasan yang paling kuat, maksudnya kalau dia menghalalkan jiwa seorang mukmin. Sebab menghalalkan apa yang Allah haramkan adalah kekufuran. Oleh karena itu, ulama menjelaskan khawarij itu tidak semuanya ahlul bid'ah. Sebagian itu ahlul kufur. Orang sudah kafir kepada Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din muruka sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya. Itu sebagian ulama menafsirkan keluar betul-betul keluar, yakni murtad dari Islam. Sebabnya apa? Karena mereka menghalalkan jiwa kaum mukminin yang Allah haramkan. Jadi kekufurannya di situ bukan karena pembunuhannya, tetapi penghalalan apa yang Allah haramkan. Insyaallah taala akan datang bab membahas tentang kesyirikan, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Iya, akan datang pada babnya. Ini sebagai penjelasan singkat, menghalalkan apa yang Allah haramkan adalah kekufuran. Adalah kesyirikan kepada Allah. Ini maksudnya. Iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan sampai menghilangkan jiwa yang Allah haramkan. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan sebuah peringatan yang sangat keras sekali. Beliau bersabda, "La zawalu hadhihi ad-dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini, dunia dengan segenap isinya, termasuk orang-orang kafirnya, musnahnya mereka semua itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Ini luar biasa mulianya seorang muslim di hadapan Allah, sehingga ketika dihilangkan nyawanya, dosanya sangat besar sekali. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma suatu hari pernah mengatakan kepada Ka'bah, engkau begitu mulia di hadapan Allah, tetapi seorang muslim lebih mulia daripada engkau. Maka dosa yang sangat besar menghilangkan jiwa seorang muslim. Baik, ini yang pertama, jiwa yang diharamkan. Yang kedua kata Syekh, wal mu'ahadah, jiwa yang memiliki perjanjian, yaitu orang-orang kafir. Dan perjanjian itu ada tiga bentuk. Yang pertama, perjanjian ahlu zimmah, orang-orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan mereka tunduk dengan pemerintah kaum muslimin. Ini haram dibunuh. Yang kedua, perjanjian yang juga disebut al-mu'ahadah, yaitu perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu. Maka haram memerangi orang-orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata sampai pada waktunya, kecuali mereka yang lebih dulu melanggar perjanjian itu. Yang ketiga adalah perjanjian al-istiqman, pemberian keamanan. Kalau ada seorang muslim telah memberikan jaminan keamanan kepada seorang kafir, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya sebagai penghormatan terhadap perjanjian tersebut. Maka orang kafir yang memiliki satu dari tiga perjanjian ini haram ditumpahkan darahnya, haram untuk dibunuh, termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. dosa besar. Termasuk dosa besar membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Iya. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh sebagian orang membunuh orang-orang kafir, membunuh mereka secara serampangan, datang di hotel apa Marriott, katanya hotel milik Amerika, langsung dibom. Bahkan di tempat-tempat maksiat sekalipun tidak boleh. Katanya di situ banyak turis, langsung dibom. Apalagi kalau ternyata korbannya bukan hanya orang kafir, ternyata satpamnya di situ muslim, ya. Mengebom KFC. Kenapa? Perusahaan milik Amerika katanya. Ternyata pegawainya semuanya muslim. Na'udzubillah. Ini dosanya lebih besar. Maka dari sini kita ketahui apa yang mereka lakukan itu bukan jihad. Kalaupun dikatakan jihad, maka bukan jihad di jalan Allah tapi di jalan syaitan. Dalam jihad sekalipun bukan seperti itu cara membunuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada pasukan jihad, kalau bertemu orang-orang kafir, kasih dia satu dari tiga pilihan. Pilihan yang pertama, ajak dia masuk Islam, dan itulah tujuan jihad. Itulah tujuan jihad. Ajak dia masuk Islam. Ajak dia masuk surga, bukan langsung dibunuh, mengirim dia ke neraka kalau begitu. Ajak dia masuk Islam, ajak dia masuk surga. Bukan mengirim dia ke neraka. Ini yang pertama. Kalau dia tidak mau, kasih pilihan yang kedua. Bayar jizyah. Artinya, dia jadi ahlu zimmah. Hidup di negeri kaum muslimin, tunduk dengan aturan pemerintah kaum muslimin. Maksudnya apa? Maksudnya supaya dia lihat keadilan Islam. Dia lihat betapa indahnya peraturan Islam. Diharapkan dia kemudian mau masuk Islam. Maksudnya agar dia terus didakwahi. Kalau ternyata dia tidak mau pilihan yang kedua, baru pilihan yang ketiga diperangi. Jadi gak langsung dibom, gak langsung dibunuh. Maka inilah akibatnya kalau jihad hanya sekedar semangat tanpa bimbingan ilmu. Iya. Itu pun ada syarat-syarat jihad. Dijelaskan para ulama, jihad itu yang pertama syaratnya adalah harus dengan izin pemimpin negara. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu junnah yuqatal min wara'ihi." Imam itu, yakni pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Jadi enggak ada ceritanya buat organisasi kemudian pergi berjihad tanpa ada izin dari pemimpin negara. Yang kedua, harus memiliki kekuatan. Ini syarat yang kedua. Ya. Ini baru punya pisau dapur mau melawan tank. Ya. Akhirnya mati konyol. Ya. Tidak ada persiapan. Yang ketiga, harus memiliki wilayah kekuasaan. Itu tiga syarat jihad. Jadi luar biasa. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran jihad syar'i yang dilakukan oleh sebagian orang yang melakukan aksi-aksi terorisme. Ini pas sekali dikatakan aksi teroris. Karena bertentangan dengan jihad yang syar'i. Kemudian kata Allah, illa bilhaq. Illa bilhaq. Kecuali dengan alasan yang hak. Apa alasan yang hak? Di antaranya dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin." Tidak halal darahnya seorang muslim yang bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali satu dari tiga alasan. As-saybiz zani. Yang pertama, apa? Seorang yang pernah menikah kemudian dia berzina. Waliyadu billah. Maka ini adalah hukumannya hukuman mati. Wan nafsu bin nafs, dan menghilangkan jiwa seorang muslim, ini juga hukumannya hukuman mati. Wattariku lidinihil mufarik lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, yakni orang yang murtad. Ini diantara yang halal untuk ditumpahkan darahnya untuk dibunuh. Tapi itu bukan berarti setiap muslim berhak untuk menerapkan hukum ini, bukan. Ini adalah hak pemerintah. Tidak ada hak bagi rakyat kaum muslimin, bagi masyarakat, misalkan untuk membentuk apa namanya front-front, ya, front pembela Islam atau laskar jihad dan sebagainya untuk menerapkan hukum-hukum seperti ini. Tidak. Ini hak pemerintah. Kalau pemerintah tidak lakukan, ya dosa-dosa mereka, bukan dosa kita. Iya. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lain masih ada yang boleh dibunuh seperti melakukan hubungan sejenis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Uqtulul fa'il wal maf'ul." Bunuh yang mengerjai dan yang dikerjai, dua-duanya dibunuh. Iya. Terserah mereka sudah pernah menikah atau belum. Bahkan disepakati para sahabat hukumannya adalah hukuman mati. Melakukan hubungan sejenis, waliyadu billah. Hanya saja sahabat berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Ada yang berpendapat dibunuh seperti orang yang berzina, yang sudah pernah menikah, yakni dirajam. Ada yang mengatakan dibakar. Ada yang mengatakan dicari tempat tertinggi di bumi itu, di lokasi itu, kemudian dia dilempar dari atas itu sampai mati. Seperti yang Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu yang melakukan dosa seperti itu. Baik. Kata Syekh, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak, alladhi yubihu qatlaha, yang dengan itu membolehkan pembunuhannya. Maafin. Apakah itu berupa kisas? Yakni jiwa dibalas jiwa. Maksudnya di sini apabila membunuh seorang muslim. Tetapi kalau seorang muslim membunuh orang kafir, ini hukumannya berat tapi tidak sampai dibunuh. Tidak sampai dibunuh. Adapun kafir membunuh kafir, hukumannya hukuman mati. Muslim membunuh muslim, hukumannya hukuman mati. Muslim membunuh kafir, tidak sampai hukuman mati, tapi dihukum berat. Auzinan ba'da ihsanin. Atau berzina setelah sebelumnya pernah menikah. Auriddatin ba'da islam. Atau murtad setelah islam. Seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Baik. Inilah wasiat yang kelima. Masih kuat? Masuk wasiat ke-6, masih banyak ini. Baik. Berkat lanjutan wasiat ke-6 sampai terakhir, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, afwan tadi ana agak cepat, kirain bisa selesai ini. Baik. Bagi yang ketinggalan mencatat, insyaallah taala ada rekaman bisa didengarkan kembali. Tapi kita cukupkan dulu insyaallah taala bagian yang berikutnya, yang ke-6 sampai ke-10 kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ya mabar. Teman ana ada yang ultah. Apakah saya boleh mengucapkan selamat ultah? Jawabannya, merayakan ulang tahun adalah termasuk kategori perbuatan tasyabbuh. Merayakannya dalam bentuk ucapan selamat dan yang semisalnya adalah kategori tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Karena tradisi perayaan hari ulang tahun adalah milik orang-orang kafir. Ya. Mulai dari perayaan ulang tahunnya Nabi Isa alaihissalam sampai perayaan raja-raja mereka, akhirnya sampai perayaan masing-masing mereka. Ini tradisi orang-orang kafir. Di sisi lain, dia juga bisa masuk dalam kategori bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Kenapa? Karena di dalam Islam, yang namanya hari perayaan, hari yang selalu diperingati berulang-ulang, itulah yang dimaksud dengan hari Eid. Hari Eid. Di dalam Islam, Eid itu diatur oleh dalil, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, disebutkan dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama mendatangi kota Madinah, kaum Ansar memiliki dua hari raya, yal'abuna fihima, di mana mereka merayakan kedua hari tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan beliau mengatakan, innallaha qad abdalakum bi khairin minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Sesungguhnya Allah telah mengganti bagi kalian dengan dua hari raya yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hadis ini menunjukkan untuk menetapkan adanya suatu hari yang diperingati berulang-ulang. Berulang-ulang ini bisa jadi tiap pekan, bisa jadi tiap bulan, bisa jadi tiap tahun, bisa jadi berapa tahun sekali. Haruslah dengan ketentuan dalil, sehingga dia masuk dalam kategori bid'ah. Gak bisa kita mengatakan ini cuma sekedar adat biasa atau seremonial belaka. Bid'ah juga bisa masuk dalam kategori adat. Iya. Jadi, perkara menetapkan hari-hari tertentu untuk perayaan adalah harus sesuai dengan dalil. Ya. Maka, semua bentuk hari tertentu yang diperingati berulang-ulang, ulang tahun, ya, ulang tahun pribadi, ulang tahun organisasi, ulang tahun negara, atau ulang tahun Nabi, ya, Natal, Maulid, demikian pula perayaan-perayaan hari-hari tertentu, Isra Mi'raj dan yang lainnya, semuanya termasuk kategori bid'ah mengada-ngada di dalam agama. Iya, belum lagi kalau ada di situ berbagai macam apa namanya pelanggaran yang lain, seperti adanya musik-musik, ya, percampur bauran laki-laki dan perempuan, maka tambah banyak lagi penyimpangannya, ya. Apalagi sampai ada perzinahan, waliyadu billah, seperti dalam hari apa Valentine, perzinahan, waliyadu billah. Taib, boleh tidak mencegah kehamilan karena dikatakan oleh dokter jika hamil dengan usia 35 ke atas akan berisiko tinggi bagi ibu dan anaknya. Kalau memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu termasuk kategori darurat, ya, termasuk kategori darurat yang membolehkan pencegahan kehamilan. Adapun kalau sudah hamil kemudian mau digugurkan, maka seperti yang kita rinci tadi, kalau keadaannya sebelum ditiupkan ruh, kondisi darurat, tidak mengapa. Tapi kalau sudah ditiupkan ruh, tidak dibolehkan lagi untuk digugurkan. Iya. Apalagi dalam kondisi sekarang, walhamdulillah, teknologi kedokteran sudah semakin maju, ya, mungkin bisa dilakukan tindakan-tindakan oleh para dokter untuk menyelamatkan ibu atau si anak. Iya. Padahal dulu dukun-dukun kampung, ya, membantu persalinan ibu-ibu sudah tua-tua juga enggak apa-apa. Ya. Apakah hutang suami juga menjadi hutang istri? Dan apakah si istri juga harus membayar hutang suami? Tidak ada kewajiban atau tidak menjadi hutang istri juga. Ya. Hutang suami tidak menjadi hutang istri. Kecuali ketika suami meninggal, maka sebelum hartanya dibagi oleh ahli warisnya, harus dibayarkan hutangnya dulu. Harus dibayarkan hutangnya dulu. Iya. Di sisi yang lain, kalau mampu, ahli waris kalau mampu, hendaklah membantu membayarkan hutangnya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya. Artinya dia sudah mau masuk surga karena ada hutang enggak jadi masuk surga atau tertahan. Tertahan masuk surga. Maka tentunya sebagai bentuk perbuatan ihsan, perbuatan baik seorang istri kepada suaminya, kalau dia mampu dia bayarkan hutangnya ketika suaminya sudah meninggal dunia. Iya. Wallahu a'lam. Menurut pendapat ulama, program KB diharamkan. Tetapi bagaimana jika si istri mengikuti KB karena dapat izin suami? Berarti suami mengizinkan untuk melakukan yang haram. Jangankan dia izinkan, dia perintahkan sekalipun ya enggak boleh. Enggak boleh mentaati suami dalam melakukan perbuatan yang haram. Iya. Bagaimana jika setiap kehamilan istri si suami selalu tidak mau mengakui jika istrinya hamil karenanya? Tetapi setelah kelahiran si anak baru si suami mengakui itu anaknya. Bagaimana jika si istri tidak mau hamil lagi karena perlakuan suami pada saat kehamilannya yang tidak diakuinya? Ini bukan permasalahan sepele ya. Ini berat ini. Ini tuduhan sama dengan dia menuduh istrinya berzina. Ini tuduhan yang berat, tidak boleh menuduh seperti ini. Iya. Ini di satu sisi, ini tuduhannya dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Haram hukumnya menuduh tanpa ada bukti-bukti. Andaikan ini diangkat ke pengadilan, maka suami ini akan diberikan hukuman berat oleh pengadilan. Iya. Ini akan diberikan hukuman berat. Maksudnya dalam pengadilan dengan hukum Islam. Ini dosa besar. Tuduhan seperti ini tanpa ada bukti termasuk dosa besar. Di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu lil firash walil ahiril hajar." Anak itu milik pemilik kasur dan bagi pezina miliknya hanyalah batu. Ya, yaitu dirajam sampai mati. Artinya apa? Ulama menjelaskan makna hadis ini. Kalau misalkan seorang istri berzina, maka anak itu secara hukum syar'i adalah milik suaminya yang sah, bukan milik yang berzina dengannya, wal'iyadzubillah. Itu secara hukum syar'inya. Adapun sikap istri tidak mau hamil lagi karena pelakunya seperti itu, maka hendaklah jangan berbuat seperti itu, hendaklah bersabar dan menasihati suami dengan baik. Bagaimana adab, mau dijelaskan bagaimana adab menempati rumah baru yang sesuai syariat dan as-sunnah? Tidak ada ketentuan khusus. Ada amalan khusus menempati rumah baru, tidak ada. Iya. Tetapi disebutkan dalam sebagian hadis tentang harusnya rumah itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu atau dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakannya surat Al-Baqarah. Dan ini tidak khusus rumah baru. Rumah yang lama atau rumah yang baru, bacakan surat Al-Baqarah padanya. Iya. Dan seluruh Al-Quran dibacakan di dalam rumah. Dan ini bagus pengaruhnya juga untuk pendidikan anak, iya, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsal al-baitul ladzi yudzkarullahu fihi wal ladzi la yudzkarullahu fihi kal hayy wal mayyit." Rumah yang disebut nama Allah padanya dan yang tidak disebut nama Allah padanya seperti orang hidup dan orang mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikanlah sebagian salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya apa? Salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di rumah bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, salat wajib maupun sunnah lebih afdal di rumah. Iya. Adapun ketentuan yang lain, amalan-amalan khusus tidak ada dalam syariat. Tapi kalau misalkan seorang demi bersyukur kepada Allah mendapatkan rumah baru, dia bagi-bagi makanan, ajak orang makan, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau dia melakukan zikir jamaah dan lain sebagainya, ini termasuk bid'ah. Apalagi sampai menyembelih. Ya, untuk siapa? Untuk penunggu di rumah itu katanya. Maka ini termasuk syirik. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apakah walimah khitan diperbolehkan? Bila iya, bagaimana adabnya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, walimah itu hukum asalnya mubah. Dia termasuk kategori permasalahan duniawi. Walimah. Tidak masalah insyaallah ta'ala. Walimah khitan tidak ada masalah. Ya, walimah itu kan ngajak orang makan. Itu aja. Ngajak orang makan. Gak usah ada baca-bacanya segala macam. Berzanjilah atau tahlilan. Ini termasuk bid'ah. Kalau cuma sekedar mengajak orang makan, tidak apa-apa. Untuk akhwat, apakah boleh memakai baju warna lain yang terang-terang? Karena ada teman penjahit ketika anak bilangnya enggak boleh baju warna-warna terang, lalu dia menjawab bahwa dia sudah konsultasi sama ustaz, enggak perlu sebutkan nama ustaznya, bahwa warna enggak apa-apa, mau warna apa saja. Tentunya, pertama, warna hitam itu lebih baik. Warna hitam itu lebih baik karena disebutkan dalam sebagian riwayat pakaian-pakaian sahabiat itu umumnya warna hitam. Ya, umumnya warna hitam. Kemudian, warna-warna yang tidak memunculkan fitnah, itu yang menjadi patokannya. Iya, yang menjadi patokannya. Warna yang tidak menarik perhatian, dalam artian menarik perhatian, laki-laki memandang itu, masya Allah, jadi apa ya, ya, dia bisa menikmatinya gitu, ya, bernikmat-nikmat dengannya. Ini maka saya kembalikan kepada wanita itu sendiri. Kira-kira kalau orang pakai warna pink, ya, bagaimana laki-laki ketika melihatnya? Tentunya, ya, akan senang ketika melihatnya, akan tergoda, akan, iya. Jadi hindari warna-warna yang seperti itu apa namanya, yang menjadi ukurannya. Bukan masalahnya dia terang, dia gelap. Yang menjadi ukurannya, warnanya itu bisa memunculkan fitnah atau tidak. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, seperti dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, melihat kondisi umumnya pakaian masyarakat. Sepanjang dia tidak dosa, itulah yang diikuti. Itulah yang diikuti. Iya. Ini patokan-patokannya. Jadi kalau warna-warna yang kiranya bisa apa namanya, menjadi fitnah, ini harus dijauhi. Ya, itu yang menjadi patokannya. Taib Allah. Mohon diulang perjanjian terhadap kaum kafir. Perjanjian terhadap kaum kafir itu ada 3 bentuk. Yang pertama, perjanjian terhadap ahlu zimmah, yaitu orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang tunduk dengan pemerintah kaum muslimin di situ. Ini haram dibunuh. Sama orang-orang kafir di negeri kita. Haram dibunuh. Yang kedua, perjanjian al-mu'ahadah, yaitu perjanjian gencatan senjata. Orang-orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata, perjanjian damai sementara, tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perjanjian terhadap kafir musta'man, orang kafir yang diberikan jaminan perlindungan. Seorang muslim, kalau dia memberikan jaminan perlindungan kepada satu orang kafir, maka haram hukumnya seluruh kaum muslimin di dunia ini untuk membunuhnya. Apalagi kalau yang memberikan jaminan kepadanya adalah pemerintah, yang hari ini kita kenal dengan visa. Visa diberikan izin masuk, berarti dia diberikan jaminan keamanan. Gak boleh dibunuh. Gak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh hanyalah kafir harbi. Kafir harbi. Jadi orang kafir itu ada 4 kategori. Yang pertama kafir dhimmi, yang kedua kafir mu'ahad, yang ketiga kafir musta'man, yang keempat kafir harbi, yakni orang kafir yang diperangi dalam jihad fi sabilillah. Iya. Bagaimana kalau perbuatan sihak? Sihak maksudnya hubungan sejenis ya? Atau apa nih? Apakah hukumannya mati juga? Atau cukup takzir? Apa itu takzir? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau maksudnya di situ adalah hukuman apa hubungan sejenis, sudah kita jelaskan tadi, yaitu hukumannya adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Hanya saja cara menghukumnya, ulama berbeda pendapat. Baik. Kalau hukuman takzir adalah hukuman yang dikembalikan kepada hakim, namun tidak sampai pada hukuman mati. Tidak sampai pada hukuman mati. Jika pernah berzina dan sudah bertobat, apakah tobatnya diterima oleh Allah dan bagaimana cara mengetahui tobat kita diterima? Dan apakah orang yang sudah pernah berzina tapi sudah tobat, darahnya tetap halal untuk dibunuh? Baik. Tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat. Yang pertama ikhlas, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Yang ketiga, segera meninggalkannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi di masa depan. Yang kelima, dilakukan sebelum habis waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemputnya atau sebelum terbitnya matahari dari barat. Yang keenam, kalau taubatnya itu berkaitan dengan kezaliman terhadap orang lain, maka harus dia selesaikan. Apakah meminta maaf atau minta penghalalan. Ini 6 syarat taubat yang disebutkan para ulama. Kalau seorang memenuhi syarat-syarat taubat ini, maka insyaallah ta'ala akan diampuni dosanya. Kemudian masalahnya, bagaimana dia mengetahui taubatnya sudah diterima atau belum? Jawabannya, tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa memastikan, saya sudah pasti diampuni. Taubat saya sudah pasti diterima, enggak ada. Kita hanya bisa, pertama, berprasangka baik kepada Allah, mudah-mudahan taubat kita diterima. Yang kedua, berharap-harap cemas. Terus berharap-harap cemas. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Ya, coba lihat dalam hadis, syafaat. Bagaimana umat manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam masih khawatir dengan dosa yang pernah dia kerjakan. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim masih khawatir dengan dosa yang pernah dia kerjakan. Demikian pula Nabi Musa dan seterusnya. Iya. Artinya apa? Seorang tidak bisa benar-benar memastikannya, termasuk perkara gaib. Termasuk perkara gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, kita hanya bisa berharap-harap cemas. Dan itu bagus. Sikap seperti itu bagus. Akan menghalangi seseorang berbuat maksiat lagi. Kalau dia sendiri belum yakin, belum bisa memastikan dosa yang telah lalu sudah diampuni atau belum, terus kenapa dia berbuat maksiat lagi? Kenapa dia berani berbuat maksiat lagi? Kalau yang sebelumnya belum tentu diampuni. Ini harus senantiasa diingat. Dan itu juga akan membantu seseorang untuk tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah diri. Ya, sepanjang hidupnya dia harus menyesali. Sepanjang hidupnya dia harus ingat-ingat, jangan-jangan dosa ini belum diampuni. Terus-menerus dia minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya. Iya. Apakah orang yang sudah pernah berzina tapi sudah tobat, darahnya tetap halal untuk dibunuh? Kalau dia sudah diangkat kepada hakim, maka harus, walaupun dia sudah tobat, harus tetap dia dihukum. Itu kalau dia sudah diangkat kepada hakim. Kalau tidak diterapkan hukum itu di negeri ini, ya tidak ada. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang berhak menerapkan hukum tersebut selain pemerintah. Ya, ini berbeda dengan pembunuhan. Kalau pembunuhan, ya, dalam kondisi tertentu, kalau walinya memaafkan, ya tidak perlu dihukum mati. Ya, walaupun ada sebagian kondisi, harus tetap dihukum mati. Bagaimana hukum memakai alat KB dengan tujuan menyempurnakan susuan bayi selama 2 tahun? Karena si ibu termasuk usia subur, dikhawatirkan akan menzalimi si bayi bila selesai nifas kemudian langsung hamil. Tidak mengapa insyaallah taala. Tidak mengapa dengan alasan tersebut. Bukan membatasi tapi sekedar mengatur jarak. Bagaimana cara mengislamkan anak 16 bulan yang dititipkan oleh orang tuanya yang kafir, tetapi telah diikhlaskan oleh orang tuanya agar dirawat secara Islam, dibesarkan secara Islam. Dengan sendirinya, dia menjadi Muslim kalau dididik dengan, dibesarkan dengan cara Islam. InsyaAllah ta'ala. Dengan sendirinya dia menjadi Muslim. Ya, dia sholat, dia akan diajari syahadat, dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dengan sendirinya dia menjadi Muslim. Kalau dia masuk Islam sebelum mumayyiz. Kalau dia sudah mumayyiz, harus secara resmi dimintakan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah dijelaskan maknanya. Iya. Baik. Saat ini sangat banyak kelompok-kelompok dakwah-dakwah ahlus sunnah. Mohon petunjuk, karena biasanya saling menjatuhkan satu sama lain. Bukankah musuh kita jelas, yaitu orang kaum kafirin? Adapun sama muslim tetap bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Terlebih sesama ahlu sunnah, maka kewajiban antara ahlu sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum untuk saling mencintai karena Allah. Dan bahkan tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ini yang dituntun bagi kita. Saling mencintai. Iya. Dan manusia itu terbagi menjadi 3 bentuk atau 3 golongan dalam hal kita mencintai mereka. Yang pertama, orang yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada kecintaan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Yang kedua, orang yang kita cinta sepenuhnya, yaitu ahlu sunnah kaum mukminin yang menjauhi perbuatan-perbuatan dosa-dosa, para ulama, orang-orang saleh. Yang ketiga, ada orang yang kita cinta di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain. Yaitu di satu sisi dia taat kepada Allah, di satu sisi dia bermaksiat. Di satu sisi dia mengikuti sunnah, di sisi yang lain dia melakukan kebid'ahan. Atau ahlul bid'ah secara umum. Kita cinta di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain. Iya. Dan terkadang dituntut kita perlu memberikan peringatan yang keras, mengingatkan akan bahaya ahlul bid'ah tersebut. Walaupun dia masih muslim. Walaupun dia masih muslim. Kita peringatkan akan bahaya penyimpangan-penyimpangan mereka. Baik. Adapun di dalam sesama ahlus sunnah, maka hendaklah sebagaimana yang dinasihatkan para ulama untuk bersatu. Dan ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling mengerti dengan persatuan. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah itu apa? Al-jamaah itu adalah bersatu di atas al-haq. Kalau mereka ahlus sunnah, semuanya mengikuti sunnah, maka tentunya dengan sendirinya mereka akan bersatu. Iya. Hanya saja, terkadang ada hal-hal yang menyebabkan antara ahlus sunnah berpecah belah. Iya. Di antaranya yang paling berbahaya adalah penyimpangan manhaj. Sehingga mengantarkan sebagian ahlus sunnah ini keluar dari sunnah. Ini di antara sebab perpecahan. Di antara sebab antara ahlus sunnah yang satu menjatuhkan yang lain. Dan ini syar'i, ini boleh. Kalau dia sudah sampai pada tahap apa? Keluar dari ahlus sunnah. Jadi sudah bukan ahlus sunnah lagi. Dia memiliki penyimpangan-penyimpangan yang berat yang mengantarkan dia kepada keluar dari ahlus sunnah. Iya. Seperti mengikuti prinsip-prinsip ahlul bid'ah, prinsip-prinsip hizbiyah, fanatisme golongan, iya, prinsip-prinsip khawarij, penentangan terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Iya. Maka ini harus dimengerti. Yang namanya ahlus sunnah harus betul-betul mengikuti prinsip-prinsip sunnah. Kalau dia mengikuti prinsip ahlul bid'ah, inilah yang akan membuat dia berpecah. Dan diingatkan akan keburukannya oleh saudaranya yang masih betul-betul berpegang dengan sunnah. Iya. Yang kedua, sebab perpecahan ahlus sunnah yang tercela adalah dalam perkara-perkara yang di situ masih bisa diberikan toleransi. Artinya, walaupun berbeda, tetapi perbedaan-perbedaan yang dibolehkan dalam syariat, yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari ahlus sunnah. Iya. Dalam perbedaan seperti ini, kalau kita melihat saudara kita menyelisihi dalil, bersalah, maka kita nasihati dengan baik. Kita ingatkan dengan baik. Dan jangan kita samakan memperingatkan kesalahan ahlus sunnah seperti memperingatkan kesalahan ahlul bid'ah. Kita nasihati dia dengan baik. Iya. Prinsip dalam hal ini dijelaskan para ulama kita, hendaklah ketika kita menasihati orang dengan prinsip nahnu naslam wahum yaslamun. Kita selamat, mereka juga selamat. Ini yang kita inginkan. Oleh kerana itu Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau selalu berpesan, jangan kita mengeluarkan orang dari ahlus sunnah sampai mereka sendiri yang mengeluarkan diri mereka dalam keadaan kita masih berusaha menahan mereka. Kita masih berusaha terus-menerus menasihati mereka, terus-menerus menasihati mereka dengan baik, sampai mereka sendiri yang betul-betul lepas. Berusaha lepas sekuat tenaga, dan kita sudah tidak mampu lagi menahan, dalam artian menasihati mereka. Iya. Maka adanya fenomena saling menjatuhkan antara sesama ahlus sunnah, ini adalah penyimpangan di dalam manhaj. Ini adalah penyimpangan dalam manhaj. Ya. Tapi hendaklah ketika saudara kita lihat bersalah, kita nasihati dengan baik. Kita nasihati dengan baik. Wallahu a'lam. Saya mempunyai orang tua yang pendengarannya terganggu. Jadi kalau saya bicara pelan, dia tidak mendengar. Jadi kalau saya bicara harus mengeraskan suara, apakah saya berdosa? Tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena kondisinya membutuhkan seperti itu. Iya. Malah kadang, kalau enggak kedengaran mungkin dapat, membahayakan orang tua tersebut. Ya, mungkin diingatkan ada satu hal yang penting sekali, tetapi dia tidak dengar, maka mungkin mendatangkan kemudaratan. Iya. Baik. Ustaz, tentang pakaian tadi, kan ada larangan memakai pakaian warna kuning mengkilat. Apakah ini untuk laki-laki dan perempuan? Sepanjang atau sependek yang saya tahu, larangan kuning itu adalah pakaian yang mu'asfar. Ya, yaitu kuningnya itu dari usfur, makanya dikatakan mu'asfar, yang dicelup dengan usfur itu sejenis tumbuhan penguning. Iya, itu yang dilarang. Adapun selain itu, Allah alam, saya tidak mengetahui ada larangannya. Iya. Baik. Yang lainnya saya belum tahu, insyaallah ta'ala nanti kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan dulu. Ini yang bisa ana sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.